Baik, kita melanjutkan pembahasan hadis. Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hadis dari sahabat Mus'ab bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan, وَذَلِكَ أَنَّ الْأَسْبَابَ أَلَّتِي تَحْسُلُ بِهَا الْمَقَاصِدُ نَوْعَانِ نَوْعٌ يُشَاهَدُ بِالْحِسِّ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالشَّجَاعَةُ الْقَوْلِيَّةُ وَفِعْلِيَّةُ وَبِحُسُولِ الْغِنَى وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ وَذَلِكَ أَبَرْتْنِيَ وَذَلِكَ Hal itu anna bahwasanya al-asbaba sebab-sebab allati tahsulu terjadi, sudah jadi bahasa Indonesia itu hasil dari hasala yahsulu walhasil walhasil kan gitu ya. Ya, hasilnya, berhasilnya, kan itu ya, tahsulu berhasilnya, biha, dengannya, dengan apa? Dengan sebab-sebab. Al-maqasidu, maksud, ini juga jadi bahasa Indonesia, maksud, maksud, jamak taksirnya maqasid, ya maksud-maksud, jadi bahasa Indonesia nggih, maksud, nau'ani, dua macam, dua jenis. Dan hal itu, kalau kita terjemahkan begitu ya, yang demikian itu, karena sebab untuk menghasilkan tujuan, kan begitu ya, untuk menghasilkan maksud, maksud itu apa? Tujuan. Artinya sebab-sebab yang bisa ditempuh untuk meraih dan mencapai tujuan, kan begitu ya. Kalau diterjemahkan bebas kan demikian. Sebab-sebab atau faktor-faktor, hal-hal yang akan meraih, menyebabkan tujuan itu tercapai, ada berapa? Dua jenis. Jadi untuk meraih tujuan, ada berapa sebab? Secara umum ada dua sebab. Untuk meraih tujuan, ada dua sebab. Baik. Nau'un, jenis ya. Jenis, ini yang pertama, maksudnya kan gitu. Jenis, yushahadu. Yushahadu, yufa'alu. Fi'il mudhari' huruf pertama di dhammah, sulum terakhir di fathah. Dia. Ada jenis yang yushahadu. Yang disaksikan kan gitu ya. Syahadat ashadu, apa artinya ashadu? Saya bersaksi. Berarti ada jenis yang disaksikan gitu ya. Bilhissi. Secara nyata. Secara konkret kalau bahasa kita. Ada konkret, ada abstrak, gitu ya. Jenis yang dapat disaksikan secara nyata. Wahuwa, yaitu al-kuwatu. Kekuatan, jadi bahasa Indonesia juga itu ya. Kuwat. Al-kuwah itu bahasa Indonesia. Kuwat. Wasyaja'ah. Dan keberanian. Syaja'ah, keberanian. Al-qawliyah, qala yaqulu qawlan. Ucapan, jadi keberanian dalam bentuk ucapan. Berani berucap. Wal-fi'liyah, berbuat. Berani berucap, berani berbuat. Wabihusuli, hasala tadi. Dan diperoleh dengan diperolehnya, dihasilkannya. Al-ghina, ghani. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina ghaniyun agniya, kekayaan ya. Wal qudrati, kemampuan. Kemarin sudah alal kasbi, kemarin ada alal kasbi yang di atasnya wa ajzihim anil kasbi, sekarang wal qudrati alal kasbi, iya, kemampuan untuk bekerja. Cukup sampai di situ dulu. Beliau menerangkan bahwa faktor atau sebab-sebab yang dapat dilakukan untuk meraih tujuan itu sebenarnya ada dua. Kalau dibuat secara garis besar, yang pertama sebab yang sifatnya hissi, sifatnya apa? Nyata, praktek langsung, konkret di lapangan. Yaitu apa? Kekuatan, berani berbuat, berani berucap. Nah, kemudian memiliki kemampuan rina, memiliki kemampuan, kemampuan harta dan materi, serta al-qudrah alal kasbi, kemampuan untuk bekerja. Itu kan sebab untuk meraih batu tujuan, untuk meraih tujuan, tujuan apapun itu, tujuan ingin pinter kan itu, ingin menghafal, ingin bekerja, ingin mencari istri, ingin memperoleh keturunan kan itu ya, ingin mendapatkan uang, ingin punya motor, ingin bangun perpustakaan, wah itu juga masuk itu, jelas kan gitu ya, ingin panennya berhasil kan, itu kan semua tujuan ya, tujuan yang dimaksud tujuan di sini baik tujuan duniawi ya maupun tujuan ukhra ya, tujuan dunia dan tujuan akhirat tetap terbagi dua, sebab yang sifatnya praktek nyata dan nanti kedua sebab yang sifatnya maknawi. Maknawi itu kekuatan batin kan, itu kekuatan batin. Percuma kalau misalkan uang ada, fasilitas lengkap, semua dimudahkan, tapi ternyata cepat putus asa, mudah menyerah kan itu. Jadi selain punya fasilitas, punya sarana, punya harta, tetap harus di apa, disertai dengan kekuatan batin, tawakal kepada Allah, betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Taib wa dzalika wa isim fi'il huruf dzalika, coba cari huruf aslinya apa saja itu. Enggak perlu dicari huruf aslinya karena dzalika isim mabni, karena mabni itu tidak berubah. Yang dicari huruf aslinya yang apa? Yang mu'rob, kalimat yang mu'rob. Coba diguyui kan itu, coba diingat-ingat lagi kan itu ya. Wa dzalika anna dzalika tadi isim apa? Isim mausul atau isim istifham? Isim isyarah. Coba ditasrif dzalika 1 2 3. Zalika, zanika, ulaika. Masih ingat enggak? Tilka, tanika, ulaika. Itu semua isim isyarah. Kalau yang bisa kita tasrifkan haza, hazani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Untuk yang jauh. Kalau zalika kan jauh, haza de dekat. Enggak apa-apa. Saling memahami. Anna isim fil huruf. Huruf? Yakin? Huruf apa? Apa fungsi Anda kalau begitu? Fungsi Anda apa fungsi Anda? Menasabkan khobar. Menasabkan isim, merofakan. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, kak, apa artinya kak? At-tairi burung. At-tairi ini burung. Ta'irah burung besar, berarti besar. Ini salah atau benar kalau orang mengatakan begini, anna zaidun? Salah. Kata ini. Jangan terburu-buru menyalahkan. Coba dicari di kamus anna. Kalau anna berarti carinya di mana? A. Na. Nah, coba dicari dulu. Jangan terburu-buru menyalahkan kok ya. Anna. Coba dicari di kamus anna. Apa artinya anna? Merintih, mengerang, mengaduh. Jadi anna zaidun. Katoiri itu artinya apa? Zaid merintih seperti burung. Oh, makanya cuma nyalah hese. Ternyata anna itu dalam bahasa Arab ada dua. Ada anna yang huruf taukid, ada anna yang fi'il madhi. Semua tak jari kayak gitu terus nih. Banyak teka-teki bahasa Arabnya itu. Iya. Orang main wong Jogja yang bisa pelesetan, Mas. Wong Arab juga pelesetan, main wong HP wong Jogja naik pelesetan ini. Jadi anna zaidun kathairi itu apa? Jadi zaid itu mengeluarkan suara seperti suara apa, Bu? Burung. Gitu. Kita lanjutkan. Wa dzalika annal asbaba, al asbaba huruf aslinya apa itu? Sa-ba-ba. Sudah jadi bahasa Indonesia. Sebab. Allati isim. Isim apa allati? Isim mausul, isim mausul. Tahsulu. Huruf aslinya hasala. Biha huruf aslinya enggak ada karena bi huruf jar, ha dhamir. Al-maqasidu huruf aslinya qaf, sad, dal. Mimnya tambahan, mimnya tambahan jelas itu. Qaf, sad, dal. Nau'ani, tiga huruf aslinya nun, wawu, ain. Kan gitu ya, karena alif dan nun tambahan, karena dia mutan. Nah, nau'un, nau'ani, anwa'un. Coba dicari. Kalau nau'un carinya di apa? Na, wa, a. Kalau di kamus? Na, a. Kan gitu ya, karena wawu berubah menjadi a, alif. Coba temukan nau'un. Nau'un. Nanti ketemunya nau'un, jim, anwa'un. Karena jim itu artinya apa? Jamak taksir. Ya, berikutnya. Nggih. Nau'un yushahadu bil hissi. Yushahadu huruf aslinya apa? Syahada. Shin, ha, dal. Bil hissi. Bil hissi huruf aslinya? Oh, kok lam? Ha, sa, ha. Sin, sin. Karena bi huruf jer, al, tambahan jelas ya. Berarti tinggal hissi. Sinnya tash, sin. Berarti ha, sin, sin. Coba cari lagi. Ha, sin, sin. Ya, kita selesaikan aja. Kita selesaikan. Nemukan tiga huruf aslinya aja. Wahual kuwatu. Al kuwatu. Huruf aslinya apa? Ko. Wawa ya. Tapi nanti aslinya dari kawiyah, aslinya. Kawiyah kan itu, kuat. Kemudian syaja'atu, huruf aslinya? Shin, dieja. Shin, jim, ain. Al-kawliyah, huruf aslinya? Qaf, wawu, lam. Karena ya dan tak merbuto tambahan. Wal-fi'liyah, fa, ain, lam. Wabihusuli, ha, sot, lam. Al-ghina, ghaniyun. Ra, ra'in, nun, ya. Nanti ya kan berubah jadi alif. Wal kudratu al kudrah, qaf, dal, ra. Alal kasbi al kasbi, kaf, sin, ba. Ya, PR berikutnya lanjut. Setelah koma itu sampai koma berikutnya. Enggak, sampai koma kedua. Wa hadzan naw'u huwa alladhi yaghlibu ala qulubi aktsaril khalqi wa ya'likuna bihi husulan nasri warizqi. Sampai di situ. Sampai warizqi. Latihan terus, jenengan enggak usah apa namanya pesimis, pokoknya pasti bisa itu. Tinggal dia belum terbiasa aja. Bahwa kamus berat juga diniatkan ibadah. Panjenengan masih lumayan tuh bawa kamus naik motor. Bawa kamus naik motor. Saya dulu 4 bulan bebannya mungkin hampir 10 kilo. Karena kitabnya 8 lebih. Padahal kitabnya bukan cuma kecil gini, Fathul Majid yang besar gini, atau bukan Fathul Majid, Al-Qaulul Mufid punya sesuatu yang tebal kayak gini itu. Berangkat dari subuh, pulang jam 12 siang. Waktu di Yaman dulu maksudnya. Pakai tas apa? Tas ransel gunung, itu sampai tasnya jebol. saking bawa gini ya, mau sekarang jaraknya jauh mas, sekarang sini pondoknya tempat belajarnya di Palwalula sana, nanti dari sana pindah lagi ke jembatan, dari jembatan pindah jadi sari, itu keliling jalan kaki di atas pasir lagi, bayangkan sekarang jalan kaki di atas pasir Parang Titis, berat apa enggak? Oh panas dari pagi, karena iman sekarang mau ke sana ngejar jam pelajaran itu, wah 4 bulan saya seperti itu, sampai akhirnya penyakit kuning kena hepatitis saya itu. Wis jarang makan, dulu 45 kilo berat saya, sekarang udah lumayan makmur ini. Apalagi di kepek, wah dikit-dikit diundang makan, dikit-dikit diundang makan, nanti malam diundang makan tapi sekaligus tenis meja kan ini. Itu di perjalanan ada warung enggak? Enggak ada. Masih penting itu. Jadi sudah jarang makan, suplemen enggak ada karena saya dulu termasuk santri miskin. Oh, nggih, monggo. Saya dulu termasuk santri miskin. Jadi daripada sarapan lebih bagus ngaji kalau zaman dulu. Kadang sarapan itu saya nitip teman, tolong ambilkan roti nanti ya. Kan makan pagi itu kan bukan nasi roti, cuma satu biji kayak gini. Ini masih terlalu besar ini. Segininya lah. Kan itu, masukkan roti itu langsung masukkan plastik resek diikat kuat. Kalau enggak dimasukkan di kantong plastik diikat kuat, siangnya udah keras. Saya masih mengalami masa-masa seperti itu. Kalau yang masa-masa terakhir wis penak-penak kabeh. Sing berangkat terakhir, yang ke Puyus, yang ke Makbara wis penak-penak itu. Zaman kita dulu saya masih merasakan zaman enggak enak. Gitu. Lauknya ya karena gak ikut makan sarapan, akhirnya kalau ada uang saya beli selai. Roti itu, kasih selai. Enak ini, ya. Sandwich itu. Sandwich selai tapi. Kalau gak punya duit, kurma. Kurma bijinya dibuang itu, Mama Reno. Masukkan gini, 5 biji kurma, 6 biji kurma. Set. Minumannya air mentah, mas. Orang sempat masak. Air mentah, air wudhu kayak gini loh. Air wudhu itu minumnya, kalau jenengan pernah merasakan minumnya gini nih. Ini keran, tangannya begini kan ngalir, baru kayak pendekar kan pendekar, maksudnya saya menyuruh-nyuruh seperti ini, saya pernah mengalami yang lebih parah dari jenengan, begitu ya maksudnya ya, jangan ustadz ngungkan-ngungkan bae wah, apa deh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.